Mitra bisnis, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Salah satunya adalah rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Jawa hingga kini masih terhambat masalah pembebasan lahan. Dari total luas tol yang direncanakan, hanya 51% tanah yang telah dibebaskan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai kesulitan pembebasan tanah untuk infrastruktur di Indonesia? Belum lagi adanya oknum masyarakat yang sering mengganggu proses pembebasan tanah tersebut. Kalau menurut saya, undang-undang ini memang harus pelaksanaannya harus tegas, ya. Dan juga ini betul-betul diselesaikan secara tuntas, ya. Memang masalah kita sekarang rakyat ini juga jadi juga melakukan macam-macam tindakan ini menurut saya karena hukum kita nggak jalan di Indonesia ini. Itu pertama. Yang kedua juga lagi kewibawaan kita juga lagi turun. Dengan kewibawaan kita turun itu maka akhirnya kan orang berbuat seenaknya aja. Dan sewenang-wenang di sini tidak ada yang memutuskan dan menyelesaikan itu secara baik, ya. Jadi ini yang menurut saya yang terjadi karena memang ini selalu ada masalah-masalah bersama begitu sekarang. Ini yang membuat orang itu makin ini juga makin seenaknya aja dan semua orang bisa menuntut semaunya juga dan pemerintah dan aparatnya tidak bisa menyelesaikan ini secara cepat. Menurut saya orang-orang begitu, apalagi preman-preman itu harus ditindak dan itu yang mesti dimasukin di penjara menurut saya. Tapi ya kita nggak lakukan itu, jadi orang mau sewenang-wenangnya aja. Kalau macam aksi waris juga bisa untuk seenaknya, jadi mana-mana itu terjadi sekarang ini. Lalu bagaimana dengan infrastruktur pelabuhan di Indonesia? Saya pikir kalau Tanjung Priok, sekarang kan sudah ada dari Pelindo 2 itu sudah ada ekspansi pelabuhan Tanjung Priok itu secara cukup besar, ya, secara dua kali lipat daripada kapasitas mereka sekarang. Dan ini sudah diputuskan dan ini sudah di-launch, ya. Dan ini yang sedang dikerjakan sekarang oleh pimpinan daripada Pelindo Tanjung Priok, ya. Jadi saya melihat kalau tempat lain saya pikir memang masalah yang paling utama kita ini adalah masalah lahan. Struktur itu karena masalah daripada tanah. Ya, kita harus tunggu aja bagaimana caranya supaya dipercepat ini. Itulah menurut saya masalahnya. Nah, apa swasta tidak tertarik untuk investasi di infrastruktur? Swasta itu selalu kalau you ajak dia mau selama dia mendapatkan suatu kepastian. Tapi kalau tidak ada kepastian, dia pasti tidak mau. Sekarang apa yang terjadi sekarang misalnya jalan tol itu. Kan swasta itu dia bisa membebaskan tanah itu. Pemerintah aja nggak bisa bebaskan tanah itu. You lihat aja bangun ya kita punya jalan tol yang ke Serpong itu. Ya, dibayang sebenarnya berapa puluh kilometer cuma selesainya 11 tahun baru menyelesaikan jalan tol itu untuk membebaskan tanahnya baru jalan tolnya itu jadi. Jadi belum tentu 1 kilometer you selesaikan dalam 1 tahun itu karena pembebasan tanah yang begitu sulit. Nah, bagaimana swasta bisa melakukan itu kalau pemerintah sendiri nggak bisa begitu loh. Jadi menurut saya, swasta saja mau kalau sudah ada kepastian hukum dan sudah jelas hitung-hitungannya. Tapi kalau cuma menghimbau-menghimbau dari dulu, memang sebenarnya swasta itu yang menjadi pelaksana pemerintah yang membuatkan suatu policy yang baik. Cuma kalau kebijakan-kebijakan, policy, peraturan, enforcement-nya semua nggak ada, satu pembebasan tanah aja belum bisa selesaikan, mana berani swasta itu berinvestasi di bidang-bidang infrastruktur itu yang income-nya itu atau return-nya itu jangka panjang semuanya. Dan ini sebabnya kita sebagai usaha daripada swasta itu tidak mau terlibat dalam infrastruktur, kita serahkan pemerintah. Dan pemerintah sendiri sebenarnya nggak ada duit, tapi juga enforcement-nya juga nggak jalan. Sehingga nggak bisa kita bebaskan tanah, kita nggak bisa menyelesaikan. Dan kita kalau swasta itu bekerja begitu, waduh, pungutan di Indonesia itu pungutan resmi dan tidak resmi itu begitu capeknya kita ngurusnya, lebih baik main di capital market aja daripada pusing. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.